Hanya engkau yang mengenal dalamnya hatiku kerinduan hati ini hanyalah dekatmu. Mengenalmu melebihi harta termulia, kehendakmu bagianku, terjadilah seturut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Di segala masa ku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Tetap murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkanmu. Pilihan yang terbaik, mengenalmu melebihi harta termulia, kehendakmu bagianku, terjadilah seturut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu, tetap dekatmu. Di segala masa ku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Tetap murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkan.